dikejar waktu, kala nyeri sendi otot menyerangmu, menyerangmu. Pastikan neragin pain selalu bersamamu. Tiga aksi teredakan nyeri, siap mengatasi sakit di sendi. Untuk relaksasi Neragin Pen selamatkan hari. Neragin Pen nyeri hilang aktif kembali. Neragin Pen selalu siap jalani hari. Produksi Kalbe Farma, baca aturan pakai.